Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonafidina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Naam. Adapun faedahnya, insyaallah pertemuannya akan datang. Kita baca saja ayat dan tafsirnya. Karena satu paket barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barib lahum. Buatlah untuk mereka masalan, permisalan rajulaini dengan dua orang, yakni yang satu mukmin yang bersyukur dan yang lain adalah orang kafir yang kufur. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Kami jadikan untuk salah satu dari dua orang itu, yakni yang kafir tapi kufur, memiliki dua kebun anggur. Wahafafnahuma binahlin. Dua kebun anggur itu kami penuhi dengan pohon kurma. Waja'alna bainahuma zar'a. Dan kami jadikan pula di antara dua kebun itu banyak tanaman-tanaman yang lain. Kiltal jannataini atat ukulaha. Dua kebun tadi selalu menghasilkan buah-buahannya. Walam tadri minhu syai'ah. Dan tidaklah kebun itu mendolimimu sedikitpun. Wafajarna khilalahuma nahara. Bahkan kami pancarkan sungai di sela-sela dua kebun itu. Wakana lahu samarun. Dan dia juga memiliki banyak buah-buahan. Faqala li sahibi, maka pemilik dua kebun itu berkata kepada temannya, ini mukmin yang bersyukur, wa huwa yuhawiruhu, dengan cara berdialog, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Wahai temanku, ternyata aku ini lebih banyak hartanya daripada engkau. Dan lebih banyak anak buah yang membantuku, nafar, ya. Wadahala jannatahu wa wadali bi nafsi. Pemilik dua kebun itu kemudian masuk ke salah satu kebunnya dalam keadaan dia telah mendolimi dirinya sendiri dengan perbuatannya yang membanggakan diri tadi. Qala ma azunnu an tabida hadi abada. Dia berkata, aku yakin kebunku ini tidak akan rusak selamanya. Saking suburnya, ya, perawat. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Dan aku tidak yakin hari kiamat itu terjadi. Wa la in ruditu ila rabbi. Dan seandainya benar-benar aku dikembalikan kepada Rabbku nanti di akhirat, lajint ala zidanna khaira minha muqalaba. Sungguh pasti aku akan mendapati perlakuan Allah kepadaku lebih baik daripada sekarang. Di dunia saja aku diberi kemakmuran oleh Rabbku. Kalau benar-benar kembali ke Rabbku, pasti di akhirat nanti ketika aku kembali akan diberi yang lebih baik lagi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Maka temannya yang muslim, yang mukmin, yang bersyukur berkata kepada pemilik dua kebun yang mengingkari hari kebangkitan tadi dengan cara berdialog dengannya. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kenapa engkau kafir kepada Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, air mani, kemudian Allah membentukmu sebagai laki-laki yang sempurna. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyiku bi rabbi ahada. Sungguh aku meyakini Allah lah Rabbku. Aku tidak akan menyekutukan Rabbku dengan seorang pun. Walau la ittakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Sekalipun ketika engkau masuk ke kebunmu, engkau telah berkata dengan perkataan masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Bahkan engkau melihatku lebih sedikit daripada kamu harta dan anaknya. Fa'asa Rabbi ayu'tiyani khaira min jannatik. Semoga Allah Rabbku memberiku nanti yang lebih baik daripada kebun milikmu. Wa yusil alaihi husbana minas sama fatusbiha su'idan zalaqa. Dan kemudian Allah mengirim untuk kebunmu tadi husbana minas sama, azab dari langit, fatusbiha su'idan zalaqa, yang menyebabkan kebunmu tadi berubah menjadi tanah yang rata, yang tidak ada tanaman sama sekali. Au yusbiha ma'uha ghawra walantastati'a lahu talaba. Atau air yang mengairi kebunmu menjadi kering. Kemudian engkau tidak mampu mencari air itu untuk mengairi kebunmu. Sehingga kebunmu jadi rusak. Wa uhita bi samarihi. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar meliputi buah-buahan orang itu dengan azabnya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Maka pemilik kebun tadi membalik-balik kedua telapak tangannya. Alama anfaqofiha. Sebagai pertanda rugi atas apa yang dia keluarkan untuk biaya perawatan kebunnya. Wa yakhawiyatun ala urusiha. Dalam keadaan kebunnya tadi itu semuanya roboh. Ala ursiha. Nah. Menimpa pakar-pakarnya. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian dia baru berkata, duhai kiranya aku kemarin tidak berbuat syirik kepada Rabbku sama sekali. Walam takullahu fi'atu yang surunahu min dunillah. Saat itu dia sudah tidak punya sekelompok orang yang bisa menolongnya selain Allah. Wa makana muntasira. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mau menolongnya. Hunalikal walayatu lillahil haq. Maka di sanalah kendali pengaturan hanya milik Allah yang benar. Wa khairu thawaba wa khairu uqba. Dan Allah sebaik-baik yang memberi balasan dan sebaik-baik yang memberi hukuman. Naam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ayat yang kita baca tadi mulai dari yang ke-32 sampai yang ke-44 ini menjelaskan tentang dua orang laki-laki. Yang pertama adalah orang kafir kaya raya yang kufur, dan mukmin yang hidup pas-pasan tapi bersyukur. Nah, dijelaskan dalam tafsir yang akan kita bacain. Barakallahu fikum. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab wa khafafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadri minhu syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa kana lahu thamarun. Yaqulu ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Idrib linnasi mathala hadaini rajulain. Asy-syakir li ni'matillah wal kafir laha wa ma sadar min kullin minhuma min al-aqwali wal af'al wa ma hasala bisababi dalik min al-iqabil 'ajili wal ajili wa thawabi liya'tabiru bi halihima wa yatta'izu bima hasala 'alayhima. Walaysa ma'rifatu a'yani rajulain wa fi ayyi zaman aw makanin huma fihi fa'idah aw natijah. Fan natijah tuhsalu ya min kisratihima syafaqat. Wa ta'arud lima siwa dalik. Menetakalluf. Fa ahadu hadain rajulain. Al-kafir li ni'matillah al-jalilah. Ja'alallahu lahu jannatain. Ay bustanaini. Hasanain. Min a'nabin. Wa hafafnahuma binahrin. Ay fi hatain jannataini min kulli samarat. Wa khususan asraf al-asjari al-inab wa nahlu. Fal-inab fi wasatiha. Wa nahlu qad haffa bidalik wa darabihi. Fa hasala bi fihi min husnil mandari wa bahaih. Wa purusi sajari wa nahli li syamsi wa riyahi. Allati tukmilu biha astibar. Watandoju. Watatajauhar. Wa ma'adalika. Sya'ala bainatil kalasjari zara'a. Falam yabku alaihima. Il ayyukal. Kaifa simaruhatil jadatain. Walahuma ma' yakfihima. Fa akhbar ta'ala anna kula mil jannatain atat ukulaha. Aifa maruha wa zara'aha. Di'fain ay mutadha'ifan wa annaha lam tadri minhu syai'a ay lam tangkus min ukuliha adna syai' wa ma'a dhalik fal anhar fi jawanibihima sarihatan kasiratan ghaziratan wa kana lahu ay lidhalika rajul samar ay adimun kama yufidu tangkir. Ay qad istakmalat jannatahu thibaraha warjahannat asjaruha asjaruhuma walam tu'rit lahuma afatun aw naqsun fahada ghayatu muntaha zinati dunya fil harfi walihada igtar hadha rajul bihima wa tabajjaha waftakhara wa nasiya akhiratahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, buatlah untuk manusia permisalan dua orang laki-laki. Yang pertama, orang yang mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, orang yang mengkufuri nikmat Allah. Dan apa saja yang terjadi di antara keduanya berupa ucapan atau perbuatan. Dan apa saja yang akan didapatkan oleh mereka baik hukuman dunia atau akhirat dan pahala. Agar umat manusia bisa mengambil pelajaran dari keadaan dua orang itu. Mengambil nasihat dengan apa yang terjadi di antara keduanya. Untuk mengetahui siapa nama dua orang ini, di mana, kapan terjadinya, dan di mana tempatnya, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Faedah bisa didapatkan dari kisahnya saja. Terlalu memaksa untuk mengetahui hal-hal semacam selain itu, termasuk bentuk memberatkan diri, takalluf. Yang penting, salah satu dari dua orang laki-laki itu kafir terhadap nikmat Allah yang mulia. Kemudian Allah jadikan untuk laki-laki yang kafir tadi memiliki dua kebun, yakni dua kebun yang sangat bagus dan indah dari kebun-kebun anggur. Kemudian Allah jadikan pohon-pohon kurma mengelilingi kebun-kebun anggur tadi. Yakni dua kebun itu memiliki buah-buahan dan banyak. Khususnya pohon yang paling mulia yakni pohon anggur dan kurma. Kurma ada di tengah-tengahnya. Anggur ada di tengah-tengah kebun itu. Sedangkan pohon kurma mengelilingi pohon anggur. Sehingga menjadikan pemandangannya sangat indah dan sangat menakjubkan. Pohon-pohon dan pohon kurma bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup dan menghasilkan angin yang sepoi-sepoi, yang dengan itu bisa menyebabkan buah-buahan menjadi tumbuh dengan sempurna, bisa matang dan bisa menjadi bagus bentuknya. Di samping itu, di antara pohon-pohon yang menghasilkan buah tadi, Allah jadikan untuk pemiliknya tadi tanaman-tanaman yang lain. Sehingga dia tidak mampu berkata apa-apa kecuali mengatakan bagaimana keadaan buah-buahan dari dua kebun itu. Apakah air yang ada di sekitarnya cukup untuk mengairi dua kebun itu? Maka Allah habarkan bahwa dua kebun tadi benar-benar menghasilkan buah-buahnya sendiri-sendiri. Yakni buah-buahannya dan tanaman-tanamannya berkali lipat. Dan masing-masing buah-buahannya tadi tidak mendzalimi yang lain sedikit pun. Artinya buah-buahan yang tumbuh itu tidak mengurangi air dari pohon yang lain sedikit pun. Di samping itu ternyata ada sungai yang mengalir di samping-samping dua kebun tadi dengan deras dan air yang sangat banyak. Dan pemilik kebun tadi juga memiliki hasil buah-buahan yang sangat besar. Hal ini kita ambil faedah karena disebutkan secara nakirah. Sabar. Artinya, dua kebun miliknya telah menghasilkan buah-buahan yang sempurna. Nah, pohon-pohonnya juga subur-subur semua. Tidak ada penyakit atau kekurangan yang menjangkiti kebun-kebunnya. Maka gambaran semacam ini adalah puncak-puncak perhiasan dunia dalam hal bercocok tanam. Mulai awal nanam sampai buah-buahnya muncul, sampai semuanya rindang. Nah, kemudian tidak ada penyakit sedikit pun, enggak ada ulatnya, enggak ada serangganya, ya. Nah, enggak ada hamanya, ya. Enggak ada bekecut yang makan daunnya, enggak ada tikus yang memakan buah-buahannya, enggak ada codet, kelelawar yang memakan buah-buahannya. Pokoknya menghasilkan buah-buahan yang sempurna. Pohon-pohonnya rindang semuanya. Semuanya utuh. Ini merupakan puncak-puncak keindahan dunia untuk yang bercocok tanam. Oleh sebab itulah, laki-laki yang menjadi pemilik dua kebun itu irtaro, tertipu. Dia pun mulai membanggakan dan menyombongkan dirinya. Dia lupa dengan akhiratnya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu an akthar min kamala wa azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalim li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ridtu ila rabbi la ajidanna khairan minha muqalaba. Jadi merasa berhasil dalam bercocok tanam dan merasa yakin tanamannya tadi itu enggak akan rusak, ya, awet, terawat, terjaga, karena dia berpengalaman. Nah, akhirnya dia sombong dan lupa dengan akhiratnya, merasa itu akan kekal selamanya. Maka dia pun berkata semacam ini. Nah, qala rahimallah ay faqala sahibul jannataini li sahibihil mu'min wa huma yatahawarani ay tarja'ani bainahuma fi ba'dil fi ba'dil majriyat al-mu'tada mustahiran alayh an akthar min kamala wa azna fara fakhara bi kasrati madihi wa izzati ansarihi min abidin wa khadamin wa aqarib wa hada jahlun minhu wa illa fa ayyuftikharan bi amin khariji laysa fi fadira nafsiyah wala sifah ma'nawiyah wa inama huwa bimanzilati fahris sabi til amani allati la haqa'iqa tahtaha thumma lam yakfihi hadha al-istikhar ala sahibihi hatta hakama fi jahlihi wa dhulmi wa dhanna lamma dakhala jannatahu faqala ma azunu an tabida ay tanqati'a wa tatmahila hadhi abada fatma'anna ila hadhi dunya wa radiya biha wa angkara al-ba'sa faqala wa ma adnu sa'ata qa'imah wal in raditu ila rabbi ala darbil masal la ajidanna khairan minha muqalaba ay liyu'tiyani khairan min hatain al-jannatain wa hadha la yahlu min amrain imma ayakun aliman bi haqaqatil hal fayakunu kalamu ala fayakunu kalamu hadha ala wajhi at-tahakkumi wal-istihza' fayakunu ziyadata kufri ila kufri wa imma yakun hadha dhannuhu fil haqiqah fayakunu min ajhalin nasi wa abkhasihim haddan minal akri fa'ayu talazumin baina ata'i dunya wa ata'i lahirah hatta yadunnu bijahli anna man u'tiya fi dunya u'tiya fil akhirah balil ghalibu anna Allah ta'ala yazwi dunya ala an awliyaihi wa asfiyaihi wa yuwassi'uha al-a'jaih alladina laysa lahum fil akhirati nasibun wadzahir annahu ya'lamu haqiqatal hal walakinnahu qala hadzal kalam ala wajhi tahakkum wal istihza' bidalili qawlihi wa dakhala jannatahu wa huwa dhalim nafsih fa isbat an wasafa dhulmu fi hali tuholi aladhi jara minhu minal qawli ma jara yadulu ala tamarudhi wa inadihi. Pemilik dua kebun itu berkata kepada temannya yang beriman, keduanya terlibat pembicaraan satu sama lain dalam urusan-urusan yang menjadi kebiasaan mereka. Dalam keadaan pemilik dua kebun tadi membanggakan dirinya. Teman, ternyata aku lebih banyak hartanya dan lebih banyak pegawai-pegawainya yang membantuku daripada kamu, ya. Dia membanggakan banyaknya harta yang ia miliki. Membanggakan banyaknya penolong yang membantunya. Berupa budak laki-laki, pelayan-pelayan, atau kerabat-kerabat. Ini merupakan kebodohan dari pemilik dua kebun itu. Jika tidak kebodohan, maka mengapa dia harus membanggakan perkara yang itu adalah di luar keutamaan dirinya. juga tidak termasuk sifat abstrak yang harus dimilikinya. Kebanggaan pemilik dua kebun itu sama dengan kebanggaan anak kecil terhadap sesuatu yang sifatnya angan-angan, tidak ada hakikatnya. Ternyata dia tidak cukup dengan membanggakan diri di hadapan temannya. Sampai akhirnya dia dengan kebodohannya dan kedolimannya menghukumi ketika dia masuk ke dalam kebunnya. Dia berkata, aku tidak yakin kebunku ini rusak ya selamanya. Dia merasa tenang dengan dunianya, dia ridho dengan dunianya, dan dia mengingkari hari kebangkitan sambil berkata, aku tidak yakin hari kiamat itu terjadi. Kalaupun terjadi, aku kembali kepada Rabbku, ya. Misalkan, ala dhabil misal, ya. Pasti aku akan mendapati yang lebih baik daripada keadaanku sekarang ini ketika kembali di akhirat nanti. Allah pasti akan memberiku lebih baik daripada dua kebun ini. Ucapan orang itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tahu tentang masalah ini, masalah kebangkitan. Tapi ucapannya tadi untuk mengolok-ngolok temannya yang beriman, sehingga menyebabkan hal itu menambah kekufuran di atas kekufuran yang telah ia miliki sebelumnya. Kemungkinan yang kedua, memang dia punya keyakinan seperti itu. Tidak akan terjadi hari kiamat. Kalau demikian, berarti dia adalah manusia yang paling bodoh. Manusia yang paling, mohon maaf ya, dungu akalnya. Karena tidak ada keterkaitan antara pemberian Allah di dunia dan pemberian Allah di akhirat nanti. Kok sampai dia menyangka dengan kebodohannya, orang yang diberi oleh Allah di dunia pasti akan diberi juga seperti itu di akhirat. Malah pada umumnya Allah Ta'ala tidak memberikan dunia ini kepada wali-walinya dan orang-orang yang pilihannya. Dan Allah meluaskan dunia itu kepada musuh-musuhnya, yang mana mereka di akhirat nanti tidak dapat bagian akhirat sama sekali. Tapi yang zahir, yang jelas, orang itu pasti sudah tahu tentang hakikat keadaan hari kiamat. Akan tapi ucapannya tadi, dia ucapkan untuk mengolok-ngolok. Hal ini terbukti dengan firman Allah Ta'ala, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَوَضَلِمُ لِنَفْسِهِ. Orang itu masuk kebunnya dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Allah menetapkan orang itu mendolimi dirinya sendiri ketika masuk kebunnya. Kemudian terjadilah ucapan yang ia ucapkan. Ini menunjukkan orang itu tahu tapi menentang. Gitu ya. Aku gak yakin hari kiamat terjadi. Anggap saja kalau terjadi ya mas, pasti nanti saya akan dapat yang lebih baik daripada kebun-kebunku ini. Karena kalau di dunia saja Allah memberiku kebun yang bagus-bagus, tentu nanti kalau aku seandainya benar-benar dikembalikan ya di akhirat, pasti akan dikasih yang lebih baik juga gitu. Nah, padahal terkaitannya pemberian dunia dengan pemberian akhirat. Bahkan kebanyakan kalau di dunia itu orang-orang yang beriman enggak dapat dunia yang luas, ya. Tapi orang-orang kafir lah yang diberi keluasan dunia. Tapi di akhirat nanti tidak dapat bagian sama sekali. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Tafadhol, barakallahu fikum. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula idkhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Naam. Qala rahimahullah ai qala lahu sahibuhu al-mu'min nasihan lahu mudzakkiran lahu halahu al-ula allati awjadahu Allahu fiha fi dunya min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد وواصل عليك النعمة ونقلك من طور إلى طور حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة وبذلك يَسَّرَ لَكَ الْأَسْبَابَ وَهَيَّأَ لَكَ مَا هَيَّأَ مِنْ نِعَمِ الدُّنْيَا فَلَمْ تَحْصُلْ لَكَ الدُّنْيَا بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ بَلْ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ فَكَيْفَ يَلِيقُ بِكَ أَنْ تَكْفُرَ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا وَتَجْحَدُ نِعْمَتَهُ وَتَسْعَمُ أَنَّهُ لَا يَبْعَثُكَ وَإِنْ بَعَثَكَ أَنَّهُ يُؤْتِيكَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي وَلَا يَلِيكَ وَلِهَذَا لَمَّا رَأَى صَاحِبَهُ الْمُؤْمِنُ حَالَهُ وَاسْتِمْرَارَهُ عَلَى كُفْرِهِ وَطُغْيَانِهِ وَلِهَذَا لَمَّا رَأَى صَاحِبُ الْمُؤْمِنِ حَالَهُ واستمراره على كفره وطغيانه قال مخبرا عن نفسي على وجه شكر لربه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فأكر بربوبيته لربي فأقر بربوبيته لربي وانفردي فيها والتزم طاعته وعبادته وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أنها هي النعمة الحقيقة وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال. Temannya yang beriman akhirnya berkata, memberi nasihat dan mengingatkan pemilik kebun itu tentang keadaan orang itu sebelumnya. Allah Ta'ala menciptakan dia di dunia ini dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian Allah bentuk menjadi laki-laki yang sempurna. Allah lah yang beri nikmat kepadamu, nikmat penciptaan dan nikmat imdad, kelapangan rezeki. Allah lah yang terus-menerus memberi nikmat kepadamu. Allah lah yang merubahmu dari tahapan ke tahapan berikutnya, sampai engkau menjadi laki-laki yang sempurna. Sempurna anggota badannya, baik yang bisa diraba maupun yang tidak bisa diraba. Allah juga yang memberimu kemudahan untuk bisa melakukan sebab-sebab kesuksesan. Allah lah yang menyiapkan untukmu nikmat-nikmat dunia. Engkau tidak mungkin dapat dunia itu hanya dengan daya dan kekuatanmu sendiri. Tapi semua itu adalah dengan fadilah dari Allah yang diberikan kepadamu. Tapi mengapa engkau sampai kufur kepada Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian menjadikan kamu sebagai laki-laki yang sempurna? Mengapa kamu sampai menentang nikmat Allah? Bahkan engkau meyakini Allah tidak akan membangkitkanmu nanti dari kiamat. Bahkan seandainya Allah membangkitkanmu, engkau yakin Allah akan memberimu yang lebih baik daripada kebunmu. Ucapan ini tidak semestinya, tidak layak. Oleh sebab itulah, ketika temannya yang beriman ini melihat pemilik kebun tetap seperti semula dan semakin terus kufur dan zalim, maka dia terpaksa menyampaikan keadaan dirinya sebagai tanda syukur kepada Rabbnya. Dia terang-terangan menyampaikan agamanya ketika terjadi perdebatan dan sobat-sobat. Saya yakin Allah adalah Rabb saya. Saya tidak akan menyekutukan Rabb saya dengan siapapun. Dia mengakui rububiyah Allah, mengakui keesaan Allah, senantiasa mentaati Allah dan beribadah kepada Allah. Dia juga tidak berbuat syirik kepada Allah, kepada seorang pun dari makhluknya. Kemudian dia juga mengkhabarkan bahwasanya nikmat Allah kepadanya berupa iman dan Islam, sekalipun harta dan anaknya cuma sedikit, itu merupakan nikmat yang sebenarnya. Adapun yang lain-lain, semuanya bakal hilang dan bahkan berujung pada hukuman, ya, dan kesengsaraan. Faqala in tarani ana aqallu minka mala wa walada. Fa'asa rabbi ayutiyani khairan min jannatik wa yursil 'alayha husbana minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam taqul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira unalikal walayatu lillahil haq wa khairu thawaba wa khairu uqba ay qala lil kafir sahibul mu'min anta wa in fakharta alayya bikasrati malika wa waladika wa ra'aitani aqalla minka malan wa walada fa innama indallahi khairun wa abqa wa ma yurja min khairihi wa ihsanihi afdalu min jami'i dunya allati yatanafasu fiha al-mutanafisun. Fa'asa Rabbi Fa'asa Rabbi ayutiyani khaira min jannatik wa yusila alaiha ay ala jannatika allati taghaita biha wa ghirtaka wa ghoratka khusbana minas sama ay adaban bimatorin azimin aw ghairi fatusbiha bisabab dzalika sa'idan zalako ay qad iqtala'at asjaruha wa talafat thimaruha wa gharqa zar'uha wa zala naf'uha aw yusbiha ma'uha alladhi madatuha minhu ghawran ay ghairan fil ardi falan tastati'a lahu talaba ay ghairan la yustata'u al-wusul ilai bil ma'awil wala bi ghairiha wa innama da'a ala jannatil mu'min ghadaban li rabbih. Di kauniha ghorratuhu wa adghatuhu wa atma'anna ilaiha la'allahu yunibu wa yuraji'u rushdahu wa yubsiru fi amrih. Fastajaballahu tu'a'ahu wa uhita bisamarihi ay asabahu adabun ahatabihi wastahlakahu falam yabqa minhu syai'un. Wa ihadatu bisamri yastalzimu talafa jami'il asjarihi wa tibariha wa za'ihi wa nadima kullan nadamati wa stadda lidhalika asifahu fa asbaha yukallibu kaffahi ala ma'afaqa fiha ay ala kasrati nafaqatihi adunyawi alaiha haithu itmahalat wa talashat falam yabqa laha iwadun wa nadima aydan ala syirkihi wa syarrihi wa lihada qala wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Qala Allah ta'ala wa lam taqul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira ay lamma nazal al-adab bi jannatihi daba anhu ma kana yastahir bih min qawlihi di sahibihi an aktar min kamala wa azu nafara falam yadfa'u anhu min hadal adab syai'a asyaddu ma kana ilaihim hajah wa ma kana binafsi muntasira wa kaifa yantasir ayakunu lahu ansar ala qada'illah wa qadarihi alladhi idha amdahu wa qadarahu lahu istama ahlus sama wal ardi ala izalati syai' minhu lam yakdiru wala yustab'adu min rahmatillah wa lutfih anna sahib hadhil jannah allati uhita biha tahassanat haduhu wa razaqahu wa al-inaba ilaih wa raja'a rustahu wa zahaba tamardu wa tujanu bidalil annahu adhar nadam ala syirkihi bi rabbih wa anna Allah adab anu ma yudhihi wa aqabahu fi dunya wa idha ardallahu bi abdin khairan ajjala lu'lukubah fi dunya wa fadalallahu wa fadlullahi la tuhitu bil awham wal uqul wala yunkiru illa zalimun jahul hunalikal walayatu lillahil haq wa khairu thawaba wa khairu uqbah ay fi tilkal hal alati ajrallahu fiha al-uqubah ala man tahra wa atara al-hayata dunya wal karamatu liman amana wa amila saliha wa sakarallaha wa ja'a ghairahu li zalik tabayyana fatawadduha anal wilayatu lillahil haq wa man kana mu'minan bih taqiyan kana lahu waliya fa qamahu bi anwa'il karamat wa dafa'an usyur wal musallat wa man lam yu'min bi rabbih wa tawallahu khasiratinuhu wa dunyahu fa thawabuhu ad-dunyawi wal ukhrawi khairan khairu saubin yurja wa yu'mal. Wa fi hadhihi qissatu al-adhimah i'tibaran fi hali alladhi an'ama Allahu 'alaihi ni'aman dunyawiyatan falhadhu an akhirati wadghatu wa sallallahu fiha anna ma'alaha al-inqita wal itmihal wal itmihlal wa annahu wa in tamatta'a biha qalila fa innahu yuharrimuha tawila wa annal abda yanbaghi lahu idza ajabahu syai'un min malihi aw waladihi ayudifa ni'ma ila maulaha ayudifa ni'mata ila muwalliha wa musaddiha wa ayyakula masya'Allah la quwata illa billah liyakuna syakiran lillah mutasabiban baqa'i ni'mati alaih biqaulihi wa laula itakhalta jannataka quta masya'Allah la quwata illa billah wa fiha al-irsyad ila tasalli al-ladzati dunya wa syahawatiha bima inda Allah minil khair biqaulihi intarani an aqala min kamala wa walada fa asa rabbi ayu'tiyani khaira min jannatik wa fiha annal mal wal walad la yafa'ani ilam yu'ayyina ala ilam yu'ina ala ta'atillah kama qala ta'ala wa ma amwalukum wala awladukum bilati tuqaribukum indana zulfa ila man amana wa amila soliha wa fihi adwa bitalafi ma liman kana malu sababu tuhyani wa kufri wa khusrani khususan infadola nafsahu bisababi alal mu'minin wa fakhar alaihim wa fiha anna wilayatallahi wa adamaha innama tattadihu natijatuha idan jalal ghubar wa haqqal jazak wa wajatal amilu ajrahum fahunalikal walayatu lillahil haq wa khair sawaba wa khair uqbah ay akibatan wa ma'alan. Naam. Temannya yang beriman akhirnya berkata kepada temannya yang kafir, engkau jika engkau benar-benar membanggakan dirimu di hadapanku karena lebih banyak hartanya dan anaknya, engkau melihat aku lebih sedikit hartanya dan anaknya, maka ketahuilah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, lebih bisa diharapkan kebaikannya daripada semua dunia yang dijadikan rebutan oleh orang-orang yang berebut. Semoga Rabbku memberiku yang lebih baik daripada kebunmu. Dan semoga Allah mengirim untuk kebunmu yang membuat kamu zalim dan tertipu azab dari langit. Entah dengan hujan yang sangat lebat atau yang lain. Supaya kebunmu dengan sebab datangnya azab itu menjadi tanah rata yang tidak ada apa-apanya. Pohon-pohonnya tumbang. Buah-buahnya berjatuhan. Tanaman-tanamannya tenggelam oleh air hujan. Manfaatnya hilang. Atau diberi adab airnya kering, surut. Padahal air itu makanannya pohon dan tanamanmu. Nah. Ya ini tenggelam atau surut ke dasar bumi. Sehingga tidak bisa engkau cari airnya itu. Yakni tidak bisa diambil pakai timba atau yang lain. Nah, temannya yang beriman mendoakan kehancuran untuk kebun temannya yang kafir tadi. Karena dia marah karena Allah. Ya. Karena temannya tadi tertipu dan zalim dan merasa nyaman dengan dunianya. Barangkali dengan cara semacam itu dia mau kembali. Kembali ke jalan yang terbimbing dan dia bisa melihat hakikat apa yang ia lakukan. Ya. Maka Allah mengabulkan doa orang yang beriman tadi. Allah pun mengepung tanaman orang itu dengan adab sampai rusak. Tidak tersisa sama sekali tanaman di atasnya. Karena kalau sudah mengepung tanaman, menyebabkan seluruh pohon-pohon yang ada di sekitarnya, pohon-pohon, buah-buahnya, tanamannya akan hancur. Maka pemilik kebun itu sangat menyesal. Sangat menyesal. Merasa bersalah. Dia pun kemudian membalik-balik telapak tangannya. Menyesali pengeluaran yang dia keluarkan untuk perawatan kebunnya. Artinya, pengeluaran dunia untuk merawat kebunnya itu banyak. Tapi malah rusak semua kebunnya. Dan tidak tersisa. Tidak ada gantinya. Dia pun menyesal atas kesyirikan yang ia lakukan. Dan kejahatan yang ia lakukan. Oleh sebab itulah, pemilik dua kebun itu berkata, andai saja aku tidak berbuat syirik kepada Rabbku. Ya. Nah. Allah Ta'ala berfirman, dia juga tidak punya pengikut yang bisa menolongnya selain Allah. Dan Allah pun tidak akan menolongnya. Karena ketika adab sudah turun menghancurkan kebun orang itu, maka hilanglah apa yang ia banggakan selama ini. Hilanglah ucapannya kepada temannya yang beriman. Aku ternyata lebih banyak harta dan anaknya atau pengikutnya daripada kamu. Ternyata itu semuanya tidak bisa menolak adab Allah sama sekali. Padahal saat itu dia sangat membutuhkan bantuannya. Dirinya juga gak bisa menolong. Bagaimana menolong? Ya. Nah. Seandainya dia punya penolong untuk menghadapi takdir Allah yang telah Allah tetapkan, gak akan mungkin. Seandainya seluruh penduduk langit dan bumi dia kumpulkan untuk menghilangkan adab Allah, tidak akan mampu. Nah, tapi ternyata rahmat Allah tidak jauh dari pemilik kebun itu. Sikap Allah yang lemah lembut menyebabkan pemilik kebun itu setelah kebunnya kena adab, menjadi baik keadaannya. Allah memberi rezeki orang itu untuk kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan yang terbimbing. Pengingkarannya, kedzalimannya hilang. Ini semuanya dengan dalil dia menyesali kesyirikannya. Maka Allah pun menghilangkan perkara-perkara yang menjadi sebab dia berbuat zalim. Dan Allah hukum dia di dunia. Karena ketika Allah mengendaki seorang hamba mendapat kebaikan, maka hukuman-hukuman di dunia disegerakan untuk dia. Dan karunia Allah Ta'ala tidak bisa dijangkau oleh nalar dan akal. Dan tidak bisa diingkari. Tidak ada yang mengingkari keutamaan Allah kecuali orang yang zalim lagi bodoh. Nah, dalam keadaan seperti itulah kewenangan Allah yang benar. Allah lah sebaik-baik yang memberi balasan dan sebaik-baik yang memberi hukuman. Artinya dalam keadaan seperti itu, Allah Ta'ala memberi hukuman kepada orang yang zalim. kepada orang yang lebih memilih kehidupan dunia. Dan Allah memberi karomah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, yang bersyukur kepada Allah. Dan mengajak orang lain untuk melakukan itu. Maka semakin jelas bahwa kendali dan wewenang milik Allah yang maha benar. Para siapa yang beriman dan bertakwa, maka akan menjadi walinya. Allah beri kemuliaan dia dengan banyak karomah. Allah tolak dari orang itu segala kejelekan dan penderitaan. Dan para siapa yang tidak beriman kepada Rabb-nya, maka rugi agama dan dunianya. Maka balasan dunia dan akhirat adalah balasan yang terbaik yang bisa diharapkan dan dicita-citakan. Di dalam kisah yang agung ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran tentang keadaan orang yang mendapat nikmat dari Allah, nikmat dunia. Ternyata hal itu banyak melalaikan orang itu dari akhirat, menyebabkan dia zalim, menyebabkan dia durhaka kepada Allah. Maka akibatnya adalah kehancuran. Sekalipun dia bisa menikmatinya sedikit, tapi kehancurannya sepanjang zaman, ya. Dan juga seorang hamba kalau mengagumi sesuatu, baik mengagumi hartanya atau mengagumi anaknya, maka hendaklah menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan masya Allah, la quwata illa billah, supaya dia mensyukuri Allah yang menjadi sebab tetapnya nikmat itu di tangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, seandainya engkau masuk kebunmu tadi, engkau mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Di dalam kisah ini juga terdapat bimbingan untuk supaya tidak tergoda dengan kelezatan dunia dan sawah dunia. Ya, kita menghibur diri dengan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, in tarani ana aqalla minka mala wa walada fa asar rabbi ayutiyani khairan min jannatik. Dalam kisah ini juga terdapat faedah bahwasanya harta dan anak-anak tidak bisa mendatangkan manfaat jika tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfah ila man amana wa 'amila shaliha." Harta kalian dan anak-anak kalian tidak bisa mendekatkan kalian ke sisi kami sedikit pun kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Di dalamnya juga terdapat faedah bolehnya mendoakan kehancuran orang-orang yang memiliki harta tapi menyebabkan dia zalim atau kufur atau rugi. Khususnya jika dia menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya dengan sebab itu di hadapan orang yang beriman. Dalam kisah ini juga terdapat faedah bahwasanya kekuasaan Allah terhadap wali-walinya akan semakin jelas, ya, ketika telah jelas musibah-musibah dan telah nyata balasannya dan orang yang beramal telah mendapatkan pahalanya, maka di sanalah kekuasaan Allah Ta'ala yang benar. Allah lah yang terbaik dalam memberi balasan dan yang terbaik dalam memberi hukuman, yakni akibatan wa ma'alan. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan fawaidnya, ya. Naam. Yang penting sudah selesai dibaca, ya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.